mulai merah menyala. Aku masih berharap keharifan yang kuasa. Dari jendela kamarku dapat aku dengar gemercik suara air kali yang tak pernah berhenti. Jangan sampai